apapun lemparan orang, kita tetap tersenyum. Iya. Bahkan cintamu Kanjeng Nabi Muhammad di atap watu no guyu. Pusatkan perhatian saya sama Rena aja. alhamdulillah udah bisa dilanjut lagi. Makasih ya sayang. Harus bersyukur. Iya sama-sama. Aku terkejut loh sama penampilanmu. Oh memang beda. Tambah ganteng tiap hari tambah ganteng. Menyek tretre.